para pendengar yang budiman, sudah kita ketahui, sudah kita maklumi tentang apa yang dimaksud dengan syirik. Apa definisi syirik itu? Bahwasannya yang dimaksud dengan syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang sifatnya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan. Seperti misalkan contohnya dalam perkara masalah dur, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahaya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan mara bahaya ataupun kemudaratan. Jika seorang meyakini bahwasannya ada makhluk yang bisa menetapkan bahaya selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini syirik. Atau dalam sisi an-naf, memberikan manfaat, memberikan karunia berupa manfaat. Seorang berkeyakinan bahwasannya ada makhluk tertentu yang bisa memberikan rezeki. Ada makhluk tertentu yang mendatangkan jodoh, sehingga dia rame-rame datang ke hal tersebut. Seorang berkeyakinan bahwasanya pohon tertentu bisa memberikan keturunan, ia datang ke pohon itu. Ini berarti syirik. Sifat-sifat kekhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tentunya dia menyamakan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak memiliki kuasaan untuk mencegah kemudaratan pada dirinya. Tidak memiliki sifat menghidupkan, tidak memiliki sifat mematikan, tidak memiliki sifat membangkitkan. Makhluk itu dia samakan dengan zat yang mana segala puji hanya untuknya. Penciptaan diatur olehnya. Kerajaan seluruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan berada di tangannya. Fa masya'a kana wa lam yasha' lam yakun. Apa saja yang dikehendaki terjadi, apa saja yang tidak dikehendaki maka tidak terjadi. Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Aziz, yang Maha Hakim, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Kenapa kesyirikan itu ditakutkan oleh kita? Kenapa kita harus khawatir terhadap syirik? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah perlu diketahui bahwasannya seorang yang melakukan perbuatan syirik, kemudian ia meninggal dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 dan juga surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki. Imam Nukathir mengatakan, akhbaru ta'ala annahu la yaghfiru an yushraka bi ay la yaghfiru li 'abdihi lakiyahu wa huwa musyrik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ay minadh dhunubi liman yasha'u min ibadihi. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya tidak mengampuni seorang hamba yang menjumpainya, yang menemuinya, yang meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik, dosa-dosa yang berada di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Para pendengar yang budiman, jelaslah bagi kita bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa syirik itu a'dhamuz dzunubi, dosa yang terbesar, dosa yang paling besar, dosa yang paling agung, dosa yang paling bahaya. Ini yang perlu kita camkan, inilah yang perlu kita ketahui. Sekarang permasalahannya kan terbalik. Dosa yang dianggap terbesar adalah dosa perzinaan misalkan. Dosa yang dianggap terbesar adalah dosa minum khamr misalkan. padahal itu di bawah syirik. Sehingga apa? Kita dapati banyak orang yang datang ke orang pintar dengan mudahnya mengatakan, ini kan gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Tidak merasa dosa. Padahal datang ke orang pintar, datang ke paranormal, kemudian minta rezeki padanya, minta petunjuk padanya, minta diramal. Apa sih pekerjaan saya yang terbaik? Apa sih pekerjaan saya yang terbagus? Dosa semacam itu lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa riba, lebih besar daripada dosa minuman keras. Timbul pertanyaan, kenapa dosa syirik menempati kedudukan dosa yang paling besar? Dosa nomor wahid. Lian Allah Ta'ala akhbaro annahu layaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik pada siapa saja yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjumpai ajal, dia dalam keadaan melakukan kesyirikan. Ketika menjumpai ajal, dalam keadaan bersujud kepada patung misalnya. Ketika menjumpai ajal, dalam keadaan minta kepada kuburan misalnya. Ketika menjumpai ajal, dalam keadaan ia memohon kepada makhluk halus yang memiliki dosa-dosa seperti itu. Maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima tobatnya. Ini ngeri sekali, ngeri sekali. Wa ma dunahu minaz dzunub fa wa dakhilun tahtal masyiah. In syaa ghafara lahu liman laqiyahu bihi wa in syaa azzabahu bihi. Sementara dosa-dosa selain syirik, dosa-dosa yang bawa syirik, fa huwa tahta masyiati. Maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang melakukan perbuatan zina, ketika seorang melakukan judi, ketika seorang minum minuman keras, ini masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang melakukan hal itu semua dalam keadaan meninggal dunia, belum bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan demikian, hendaknya setiap hamba sittatul khauf minasir, sangat khawatir terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Di annu aqbal qabih wa dhulum dhulm. Syirik adalah keburukan yang paling buruk. Jadi kalau kita himpun keburukan-keburukan, maka syirik itu keburukan yang paling buruk. Keburukan menempati nomor wahid. Ya cobalah kita kumpulkan keburukan-keburukan. Contoh sekarang, banyak sekali televisi-televisi mengungkapkan tentang kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan yang timbulkan oleh orang tua kepada anaknya. Karena orang tua semacam ini tidak mengetahui tentang din, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada orang tua yang mencekik anaknya, ada orang tua yang sengaja membunuh anaknya. Ini keburukan. Kita kumpulkan keburukan lain. Contohnya adalah bahwa ada orang yang memperkosa atau melakukan tindakan pelecehan seksual. Ini keburukan. Ada keburukan yang lain. Ganja. Orang yang minum minuman keras. Orang yang nyimeng. Ada keburukan lain. Misalkan anak yang berani kepada orang tua, sehingga siap melayangkan pedang kepada orang tua. Ini keburukan. Ada keburukan lain, keburukan syirik. Contohnya, ada orang yang percaya kepada jimat-jimat. Jimat penglaris usaha misalkan. Sehingga ketika ia dagang siomay, ketika ia dagang bakso, ketika ia dagang soto, ketika ia dagang pulsa, meletakkan jimat di tempat uangnya. Mana yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya adalah menggunakan jimat penglaris. Taulah, menggunakan jimat penglaris itu paling buruk dibandingkan dengan zina, dibandingkan dengan mencekek orang tuanya, dibandingkan dengan melakukan tindakan kriminalitas yang lain.